بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada sesi yang pertama telah kita jelaskan bahwasanya gerakan ISIS atau Daesh atau yang sekarang dinamakan dengan Daulah Islamiyah dalam sejarah Islam termasuk di dalam gerakan sekte yang menyimpang yang bernama Khawarij. Sekte yang muncul pertama dalam Islam dan eksis selalu sampai munculnya Dajjal yang bergabung bersama dengan mereka. Ciri-ciri inti yang ada pada mereka adalah pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa yang dinilai oleh mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Lalu mengkafirkan masyarakatnya, lalu mengkafirkan siapa saja yang tidak termasuk golongan mereka. Yang dari situ muncul berbagai macam ciri-ciri yang lain, tindakan pembunuhan, pembantaian, teror dan semisalnya yang dibangun di atas penyimpangan takfir tadi. Dijelaskan tadi bahwasanya mereka ini bukan orang biasa, namun mereka ini adalah orang-orang yang dikenal militan dalam beragama, ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran, ahli sholat, ahli puasa. Penampilannya penampilan islami, sehingga sangat banyak menipu kaum muslimin yang tidak memahami bagaimana sesungguhnya pemahaman mereka yang menyimpang ini. Sehingga jangan sampai tertipu dengan zahirnya mereka, kita harus memperhatikan sisi pemahaman dan akidah mereka. Itulah yang membedakan antara pihak yang benar, yang islamnya benar, dan yang pihak yang menyimpang, yang islamnya menyimpang. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, satu hal yang perlu diketahui pula, salah satu sebab dari sebab-sebab terjatuhnya sekte Khawarij dengan berbagai macam nama yang ada pada mereka dalam penyimpangan ialah dikarenakan mereka tidak terbimbing oleh ulama'nya, tidak terbimbing oleh para ulama' yang ada pada masa itu. Asbab banyak, tapi di antara sebab yang penting yang membuat mereka menyimpang dikarenakan tidak ada ulama' di tengah-tengah mereka, tidak ada orang-orang yang alim di tengah-tengah mereka. Ini yang dinyatakan secara langsung oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau datang ke markas mereka pada masa itu, pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekte Khawarij ketika itu kumpul di sebuah tempat yang namanya Harura di wilayah Kufah Irak sehingga dikenal dengan sebutan sekte Haruriyah. Jumlah mereka ribuan orang. Ketika itu datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma hendak berdialog dengan mereka. Sengaja beliau datang dengan menggunakan pakaian yang indah. Penampilan yang menarik, baunya wangi. Nampak padanya keindahan pakaiannya, kebagusan pakaiannya, kebersihan badannya. Dan sengaja datang kepada mereka di saat-saat qailulah, saat orang istirahat siang. Setelah meminta izin kepada pemerintah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu, datang beliau kepada markas mereka, seorang diri. Datang disambut oleh mereka dengan penuh keheranan. Mereka mengatakan, selamat datang wahai sepupu Rasul alaihi salatu wassalam, ibnu ammin Nabi. Ketika melihat pakaian Ibnu Abbas yang indah itu, heran mereka. Ma hadhil hullah, pakaiannya kok indah seperti ini? Seakan-akan mereka tidak setuju dengan itu. Nampak kayak kurang ibadahnya gitu loh. Nampak memperhatikan sisi dunianya begitu. Ibnu Abbas dengan tenang menjawab, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang indah berwarna merah. Beliau menggunakannya seakan-akan rembulan muncul dari beliau. Kenapa kamu ingkari? Rasul berpakaian bagus. Siapa bilang Islam itu berpakaian rendah, copang-camping? Tidak. Itu makna yang diinginkan. Disambut, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Ada niatan apa gerangan kamu ke sini? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan dengan penuh ketenangan tapi menusuk. Beliau mengatakan, jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min indi ibni ammihi wa fihim nazal al-Qur'an wa laisa fikum minhum ahadun. Yang artinya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya datang dari sisi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Saya datang dari sisi sepupu Rasul Ali bin Abi Thalib sebagai sang khalifah ketika itu. Pada merekalah Al-Qur'an itu turun dan tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat ada pada kalian. Kalimat ini dikatakan oleh para ulama, kalimat yang langsung menghujam mereka, langsung menusuk mereka dari akarnya. Hendak menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang paling mengerti, yang paling faham tentang Al-Quran itu para sahabat pada masa itu. Para sahabat, mereka yang tahu turunnya di mana, kapan turunnya, tentang apa, tentang siapa. Karena para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kalian wahai kaum khawarij. Intinya apa yang kamu sampaikan selama ini, ayat yang kamu bawakan, dalil yang kamu sertakan tidak benar. Dan sebagaimana ini disampaikan dipahami oleh para sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Abbas, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat ada pada kalian. Maknanya kalian itu gerombolan yang menyimpang. Tidak terbimbing oleh ulama yang ada pada masa itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalian itu adalah kelompok atau sekte yang berseberangan dengan orang-orang terbaik. Berseberangan dengan para sahabatnya Rasul alaihissalatu wassalam. Kamu itu menyimpang. Tapi yang namanya orang menyimpang, gak keroso dia menyimpang. Lain halnya dengan ahli maksiat yang berbuat dosa, ngerasa dia dosa. Beda loh Pak, orang yang omben-omben, yang minum-minum khamer, yang main perempuan berzina, dengan orang yang menyimpang karena akidahnya rusak. Beda. Kalau yang ini merasa dosa. Ya saya ini orang yang jelek mas, tapi gimana mas ya, enak ya mas omben-omben. Saya ini orangnya emang begini mas, tapi segitu mas. Tahu dia dosa, tahu dia jelek. Tapi yang satu ini tidak merasa. Dia merasa di atas al-haq. Merasa di atas kebenaran. Padahal akidahnya rusak. Dari ucapan Ibnu Abbas ini diambil faedah penting oleh para ulama una. Di antara sebab penyimpangan terjadi pada seseorang. Atau pada sebuah gerakan. Atau pada sebuah kelompok. Ketika tidak terbimbing dengan bimbingan ulama-nya. Khawarij diantaranya. Diantara sebab penyimpangan-penyimpangan mereka tidak terbimbing dengan ulama mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, ada satu prinsip besar, sangat mendasar, yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita yakini, lalu kita amalkan dalam beragama ini. Yaitu, kembali kepada petunjuknya para ulama. Kembali kepada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan ulama. Al-Quran jelas. Hadisnya Rasul yang sahih jelas. Kesepakatan ulama jelas. Tapi jangan melupakan satu poin ini. Kembali kepada arahan-arahan ulama, nasihat-nasihat ulama, bimbingan-bimbingan ulama. Itu juga merupakan perkara yang sangat prinsip, karena ulama itulah yang paling mengerti tentang ayat Al-Quran, tentang hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, tentang hukum-hukum Islam. Yang itu ulama. Ulama-ulama yang faham agama. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menjadikan hal ini sebagai perkara yang wajib. Wajib kembali pada ulama. Dijadikan sebagai perkara prinsip. Kembali kepada ulama dalam beragama ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan kepada kaum muslimin, ketika tidak mengetahui tentang sesuatu, diperintahkan untuk bertanya kepada para ulamanya. Was'alu atau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu ilmunya. Dan masing-masing bidang, tambahan faedah, masing-masing bidang itu ada alim-alimnya. Baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Masing-masing bidang itu ada tokohnya, ada alimnya, ada ulamanya. Urusan dunia ada pakarnya. Urusan agama juga ada pakarnya. Bahkan urusan masak, memasak juga ada pakarnya. Ya gak mungkin jenengan nyuruh saya masak yang enak. Saya bukan pakar makanan. Nah gitu Bang. Ada pakarnya masing-masing. Itu kaidah. Ada sebuah kisah yang cukup menarik dibawakan oleh sebagian ulama kita tentang ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, terkait dengan Islam itu sendiri. Ada seorang alim sedang makan di sebuah restoran. Mohon maaf, tiba-tiba ada seorang Nasrani datang. Mau nanyakan pada alim tadi, katanya agama kamu, agama Islam itu mengajarkan segala sesuatu. Kata sang alim, betul. Islam mengajarkan segala sesuatu. Saya mau tanya, makanan yang kamu sedang makan ini, Pak Ustaz, dalilnya mana? Ada gak dalam Al-Quran dan Al-Hadid? Wah, pertanyaannya repot ini. Disuruh datangkan dalil ayat yang menyebutkan makanan yang kamu makan sekarang ini. Kata sang alim, ada. Apa itu? Ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, tanyakan kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Dipanggil kokinya itu. Sini, Pak. Ada apa, Pak? Tolong jelaskan kepada saya bagaimana kamu membuat makanan ini. Prosesnya dan segala macam sampai seperti ini. Koki yang jawab, dia Pak, pakarnya. Sampaikan begini, begini, begini, begini, begini, begini, panjang sampai jadi makanan tadi. Kalau sang alim, ya ini ilmunya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berhubung saya bukan pakar makanan, saya tanya kepada ahli makanan, yaitu para tukang masak tadi. Itu sesuai dengan ayat tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bab duniawi. Begitu pula terkait dengan bab beragama. Bertanya kepada ahli agama, ulama-ulama yang mengerti agama, yang paham Al-Quran, paham Al-Hadith, paham hukum-hukum syariat. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tanyakan kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Perintah. Juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, di An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menegur kaum muslimin ketika menyebarkan berita begitu saja, baik berita yang menyenangkan mereka atau yang menyedihkan mereka, dengan tanpa kembali pada para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih." Ketika datang kepada mereka, kepada kaum muslimin, sebuah perkara, sebuah berita yang aman atau yang menakutkan, langsung mereka siarkan. Kenapa kok begitu? Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh itu. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya perkara tadi dikembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya ulil amri tadi akan mengetahui dan bisa mengambil istimat hukum dari perkara-perkara dan kasus tadi. Ulil amri dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah adalah para ulama. Ulil amri di ayat yang pertama yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, ini para umara. Yang dalam ayat ini para ulama. Barakallahu fikum. Kalau mereka mengembalikan kasus-kasus mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah beliau, bimbingan beliau, dan dikembalikan kepada para ulama-ulama mereka, niscaya ulama itu akan tahu dan akan bisa mengambil sifat hukum dari kasus tadi, menyelesaikan kasus-kasus mereka tadi. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah ada pelajaran penting. Adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin wal muslimat dalam beragama. Ketika ada suatu permasalahan, suatu kasus yang sifatnya skala nasional atau internasional, bahkan yang sifatnya personal sekalipun, dikembalikan kepada ulamanya. Para ulama yang tahu, yang bisa mengukur, ini hukumnya demikian, ini harus begini, ini harus begitu. Itu para ulama. Ini dengan ayat tersebut yang saya bacakan di atas. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah diambil faedah penting. Kaidah penting dalam beragama. Yaitu, para ulama Islam, para ulama-ulama yang paham agama, itu merupakan rujukan umat, referensi umat di dalam menyelesaikan semua problem mereka. Problem bangsa mereka, problem kemasyarakatan mereka, problem pribadi mereka, urusan agama mereka. Bahkan mungkin menyelesaikan problem duniawi mereka. Itu kembali pada para ulama. Dengan nas Al-Quran. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadisnya yang hasan, bi isnadin hasan, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah bersabda, al-barakatu ma'akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Al-Akabir, yang kali pertama dimaksudkan dalam riwayat ini adalah ulama-ulama yang sudah senior. Masuk di dalamnya kaum muslimin rahimakumullah ialah orang-orang yang telah tua usianya, yang banyak pengalaman-pengalaman hidupnya. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Barokah itu bersama dengan orang-orang tua kalian yang telah sepuh. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innaman nasu bi syuyukhihim fa idza dhahaba al masyayikh fa ma'a man al 'aish. Masyarakat itu bersama dengan syekh-syekhnya, bersama dengan ulama-ulama mereka yang telah tua. Apabila telah wafat ulama-ulama yang telah tua, maka dengan siapa lagi kita bakal hidup? Dalam lafaz yang lain belum mengatakan, innama yahyan nasu bil masyayikh fa idza dhahaba al masyayikh fa madza baqi. Orang itu bisa hidup dalam artian hidup terkait dengan akhiratnya, agamanya, hidup ketika bersama dengan para masyayikh, dengan ulama-ulama yang telah tua. Bila para masyayikh telah wafat, maka apalagi yang bakal tersisa? Artinya, akan muncul berbagai macam kehancuran-kehancuran kaum muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim fa idza akhadhuhu an asaghirihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu agama ini dari orang-orang besar mereka, dari ulama-ulama senior mereka. Apabila mereka mengambil ilmu agama ini dari orang-orang kecil-kecil mereka, maka akan binasa umat manusia itu. Al-asagir, orang-orang yang kecil yang disebutkan di sini, ada yang memaknakan mereka adalah orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kalau masyarakat, kalau umat manusia mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menyimpang, maka mereka akan binasa seluruhnya. Ada yang memaknakan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang masih muda belia, yang belum mumpuni keilmuannya, yang belum matang ilmunya, yang baru kemarin belajarnya. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang semacam ini akan binasa. Ini semuanya ya khonamitina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, menerangkan kepada kita semua kewajiban untuk kembali kepada para ulama kibar, ulama yang senior, di dalam menimba ilmu agama, di dalam menyelesaikan problematika umat bangsa negara dan pribadi individu kita. Kembali pada ulama kibar. Inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya barakallahu fikum, dengan nasul Quran dan dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khonamtina azakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat tadi menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Beliau tegas menyatakan barokah. Kalau kita kembali kepada ulama-ulama besar, ulama-ulama senior yang mumpuni keilmuannya dalam perkara agama, dalam menyelesaikan semua problematika umat atau person kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya barokah. Rasulullah mengatakan barokah. Apa barokah itu? Barokah itu ialah thubutu al-khairil ilahi fi syai'in. Tetapnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Itu barokah. Sesuatu itu dikatakan barokah. Maknanya pada dia ada kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Azza wa Jal. Dan kebaikan-kebaikan tadi akan terus ada berkesinambungan. Tidak akan pernah sirna. Itu barokah. Jadi kalau Rasul mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, barakatu bersama dengan ulama kibar kalian, artinya kalau kita bersama dengan ulama kibar, kembali kepada bimbingan mereka, nasihatnya mereka, arahan-arahan mereka, kita akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dan kebaikan ini akan terus ada, langgeng. Kebaikan apapun yang Anda inginkan, ada padanya, dikarenakan dia barokah. Kepingin kebaikan dunia, ada, dikarenakan dia barokah. Ingin kebaikan terkait dengan agama, ada, dikarenakan dia barokah. Ingin terkait dengan kebaikan-kebaikan ukhrawiyah, juga ada, dikarenakan dia dikatakan sebagai perkara barokah. Itu maknanya barokah. Sehingga tidak sembarangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Kita akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, kebaikan bangsa, kebaikan negara, kebaikan individu masyarakat. Maka semua harus dikembalikan kepada para ulama kibar. dikembalikan kepada orang-orang tua yang telah mumpuni keilmuan mereka dalam perkara agama dalam bentuk apapun. Contoh sekarang terkait dengan permasalahan ISIS, terkait dengan masalah Daesh atau Daulah Islami, dikarenakan ini berkaitan dengan agama, tanyakan kepada ahli agama. Dikarenakan mereka mengaku sebagai Islam, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan gerakan-gerakan Islam, maka tanyakan kepada ahli Islam. Bisa kamu tanyakan kepada ahli ekonomi kalau ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Mungkin kamu tanyakan kepada ahli yang berbicara masalah sosial, budaya dan semisalnya kalau berkaitan dengan masalah itu. Tapi dikarenakan masalahnya langsung berkaitan dengan pemahaman agama, maka yang kali pertama kita rujuk, dijadikan sebagai referensi utama, ulama-ulama yang paham agama. Tanya pada mereka, bagaimana Pak Ulama, bagaimana Pak Kiai, bagaimana Pak Ustadz yang mengerti agama ini, bagaimana gerakan ini, gerakan baik atau gerakan buruk. Jangan tertipu dengan casingnya tadi itu. Terutama untuk anak-anak muda ini. Lihat kasihnya. Jenggotnya lebat. Kayak Rasul. Masya Allah. Jubahnya berkibar-kibar. Anggun. Baca Qur'annya. Luar biasa. Lancar. Puasanya. Mempeng. Sholatnya. Luar biasa. Agamanya. Militan. Bagus kayaknya. Langsung ikut. Sebentar. Bukan begitu cara dalam beragama. Kalau pemandangannya semua pandangan cara pandang semacam cara pandangnya orang-orang yang awam. Sebentar. Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, kembalikan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, bagaimana gerakan tadi? Bukan casingnya, tapi isinya, akidahnya, pemahamannya. Tanyakan kepada para ulama. Disampaikan kepada para ulama kita yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, terutama ulama-ulama mancanegara yang lebih mengerti agama daripada kita semuanya ini. Bicara mereka, dikaji, dipelajari. Ternyata mereka itu sesat. Ternyata pemahamannya punya pemahaman yang menyimpang. Ternyata mereka punya pemahaman yang sangat mengerikan, mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, mengkafirkan masyarakat muslimin yang ada. Ternyata mereka orang yang sadis, yang kejam, yang bengis, dan segala macamnya. Ternyata enggak sesuai dengan bimbingan Islam. Dinyatakan, mereka menyimpang, mereka sesat, jangan diikuti. Dilihat sejarah Islam yang ada, ternyata mereka tergolong pemahaman Khawarij yang pernah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan Rasul sendiri telah memperingatkan para sahabat dan umatnya dari bahaya sekte. Langsung diikuti. Dikarenakan ulama mengatakan sesat, jangan ikut. Saya tidak ikut gerakan ISIS. Saya tidak ikut gerakan Daesh atau Daulah Islamiyah. Tegas, jangan ragu-ragu. Jangan pakai perasaan. Ya kan, mereka itu kan Islam. Ya yang penting sama-sama Islam. Loh, Islam itu warnanya banyak. Kita diperintahkan untuk warna putih. Bukan berarti pembahasan politik golput loh Pak. Warna putih itu maksudnya yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, yang putih bersih, tidak ada penyimpangan sama sekali. Jangan main perasaan loh. Kan mereka itu orangnya menggunakan ayat, menggunakan hadis, baca Qur'annya aja kalah Ustadz ini. Mau tanding Ustadz? Ustadz baca Qur'an, mereka baca Qur'an. Yakin kalah tuh Ustadz. Sholatnya, wah luar biasa. Puasanya. Jangan main perasaan. Jangan lihat zahirnya, jangan lihat casingnya. Lihat bagaimana inti akidah dan pemahaman mereka dan bagaimana ulama kita berbicara. Kalau kamu ikuti para ulama tadi yang telah menyatakan dengan tegas mereka orang yang menyimpang, insyaallah barokah menyertai kalian. Barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat, barokah bangsa, barokah negara, barokah masyarakat dan barokah individu-individu kaum muslimin yang ada. Al-barakatu ma'ah akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Sudah ada? Kurang berapa lama adanya? 5 menit. Jadi ini kurang 15. Saya hentikan sampai jam berapa ini? Tanggung kalau 5 menit lagi. Lebih baik dihentikan sekarang persiapan zuhur, nanti baru kemudian setelah itu kita teruskan lagi pada pembahasan yang sama tapi lebih rinci lagi, lebih detail lagi barakallahu fikum, perincian terkait dengan masalah sisi barokah yang bisa kita dapatkan dengan kita kembali pada ulama besar dalam menyelesaikan semua problematika umat yang ada barakallahu fikum. Dan akan dikaji nanti insyaallah taala dampak negatif kalau sampai tidak kembali kepada para ulama al-kibar. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.